yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir. Mutarrif, mimnya pakai dhammah, mu, kemudian ta'nya pakai fathah, kemudian ra'nya pakai tasydid dan juga kasrah. Mutarrif bin Abdullah Asy-Syakhir, shinnya pakai kasrah, kemudian ra, kha'nya pakai tasydid dan juga kasrah. Asy-Syakhir. Dan ini nama asli beliau, Mutarrif bin Abdullah Asy-Syakhir. Dan beliau adalah seorang dari Basrah. Basrah yaitu dari kota Basrah. Dan Mutarrif adalah seorang tabi'i yang meninggal pada tahun 75 Hijriah. Dan bapaknya Abdullah bin Syakhir. Abdullah bin Asy-Syakhir adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mutarrif bin Abdullah, sebagaimana sudah saya sebutkan, beliau meninggal pada tahun 95 Hijriah. Dan beliau seorang tabi'i dari kota Basrah dan salah seorang periwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau di dalam kitab Siyar Alamin Nubala, Al-Imam Al-Qudwah Al-Hujjah. Beliau adalah seorang imam, panutan, dan juga sebagai ulama yang disandari hukum perkataan-perkataannya, Al-Hujjah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Ajli mengatakan, kana thiqatan lam yanju bil Basrah min fitnati Ibnil Ash'ath illa huwa wa ibnu Sirin wa lam yanju minha bil Kufah illa Khaythamah Ibnu Abdul Rahman wa Ibrahim An-Nakhai. Al-Ajli mengatakan bahwa Mutarrif bin Abdullah adalah seorang yang terpercaya, tidak selamat di kota Basrah dari kegentingan di zaman Ibnu Al-As'as kecuali Mutarrif bin Abdullah, kemudian Ibnu Sirin. Jadi ada kegentingan di masa Abdullah, di masa Ibnu Al-As'as, gentingan tentang pemberontakan, maka tidak ada yang selamat dari kegentingan tersebut kecuali Mutarrif ini, Mutarrif bin Abdullah, kemudian Ibnu Sirin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mutarrif pernah berkata, la yas'alunillahu ta'ala yawmal qiyamah fa yaqul ya Mutarrif ala fa'alta ahabbu ilayya min an yaqul lima fa'alta. Ini perkataan menarik. Artinya Allah Subhanahu wa taala sungguh nanti di hari kiamat akan menanyaiku dengan pertanyaan, wahai Mutarrif, kenapa engkau belum kerjakan? Ini pertanyaan lebih aku sukai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku, bagaimana kamu kerjakan. Maksudnya, perkataan ini adalah menunjukkan perhatian Mutarrif bin Abdullah tentang niat. Beliau mengatakan tadi, di hari kiamat, aku lebih suka untuk ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban, ala fa'alta, kenapa engkau belum mengerjakannya? Ini lebih aku sukai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku lima fa'alta. Dalam artian, untuk siapa amalan tersebut kamu kerjakan? Pertanyaan yang pertama menunjukkan keteledoran aku. Kenapa aku tidak mengerjakannya? Ini lebih ringan jawabannya nanti di hadapan Allah dibandingkan ketika aku ditanya oleh Allah, lima fa'alta, untuk siapa kamu beramal? Karena itu berkaitan dengan perkara hati, niat, keikhlasan. Dan itu jawabannya sulit. Dan perkataan beliau ini menunjukkan beliau sangat memperhatikan niat, amalan hati, keikhlasan, murni, hanya untuk Allah. Tidak riya, tidak ingin didengar, tidak ingin dipuji, tidak ingin mendapatkan sanjungan, pujian, atau yang semisalnya. Kemudian beliau juga mengatakan, dan ini faedah kita mempelajari sejarah-sejarah, biografi, perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau juga mengatakan, Mutarrif bin Abdullah yaqul, innama wajadtu al-abda mulqan baina rabbihi wa baina syaitan. Fa in istashalahu rabbuhu wastanqadhahu naja wa in tarakahu wasyaitan wa dhahaba bih. Subhanallah. Beliau mengatakan, aku mendapati seorang hamba terletak di antara Allah dengan syaitan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil hamba tersebut dan menyelamatkannya, niscaya dia akan selamat. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba tersebut bersama syaitan, maka syaitan akan menariknya. Perkataan beliau ini kita ambil pelajaran bahwa sering-seringlah minta petunjuk kepada Allah di dalam kehidupan beragama kita agar kita senantiasa ditolong oleh Allah, tidak dibiarkan sendirian. Makanya dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, maka janganlah sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata pun. Ini dalam dua hal, baik berusaha mengerjakan ketaatan atau berusaha menjauhi maksiat, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mutarrif bin Abdullah rahimahullahu taala juga mengatakan, lau ukhrija qalbi faj'ala fi yasari waji'a bil khair faj'ala fi yamini mastata'tu an ulaja qalbi minhu syai'an hatta yakuna Allahu yad'uhu. Subhanallah. Ini juga termasuk perkataan yang menunjukkan bahwa seorang hamba hendaknya bersandar diri kepada Allah, minta pertolongan dalam mengerjakan kebaikan atau menjauhi larangan. Lihat perkataan beliau, kalau seandainya dikeluarkan hatiku, lalu faju'ila fi yasari waji'a bil khair faju'ila fi yamini mastata'tu an ulija qalbi minhu syai'an hatta yakuna Allahu yad'uhu. Kalau seandainya dikeluarkan hatiku, lalu didelatakan hati tersebut di samping kiriku, lalu didatakan kebaikan dan diletakkan di samping kananku, niscaya aku tidak akan sanggup untuk meletakkan kebaikan tersebut ke dalam hatiku, walau sedikit pun, sampai Allah lah yang meletakkannya di dalam hatiku. Ini menunjukkan bahwasanya segala sumber kebaikan datang dari Allah. Mintalah kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW sering sekali minta petunjuk. Di antaranya doa yang saya sebutkan tadi di awal kajian. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma hdini wa saddiqni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan benarkan langkah-langkahku. Ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan beliau yang ketiga. Beliau mengatakan, la taqul fa inna Allah yaqul, walakin qul qala Allah taala wa qala innar rajula la yakdhibu marratain yuqalu lahu ma hadha fa yaqulu la shay'a illa shay la laysa bi shay. Beliau mengatakan, jangan kamu ucapkan sesungguhnya Allah berfirman. Akan tetapi ucapkanlah, sesungguhnya Allah telah berfirman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang berdusta dengan lisannya dua kali. Dikatakan kepada dia, yaitu ditanya oleh para sahabatnya, kenapa seseorang berdusta dua kali? Maka Mutarrif bin Abdullah rahimahullah berkata, la syai'a illa syai'un laysa bi syai'. Artinya, tidak ada sesuatu apapun kecuali sesuatu yang tidak ada sesuatu apapun. Maksud dari perkataan ini adalah semuanya dikembalikan kepada Allah. Semua kekuatan, daya, upaya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang menarik juga tentang hakikat kehidupan, tentang surga yang kekal abadi dan dunia yang sementara. Beliau mengatakan, inna hadzal maut qad afsada ala ahli an-na'imi na'imahum. Sesungguhnya kematian ini telah menghancurkan orang-orang yang mempunyai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan mereka. Fatlubu na'iman la mauta fihi. Maka carilah nikmat yang tidak ada kematian di dalamnya. Saya ulangi. Sesungguhnya kematian telah menghancurkan orang-orang yang kaya dengan nikmatnya. Orang-orang yang diluaskan rezekinya di dunia, seberapapun keluasan rezekinya, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, semuanya tersedia, kemana dia ingin dia bisa lakukan, itu akan terputus dan dihancurkan kelezatan tersebut dengan kematian. Maka beliau mengatakan, fatlubu na'iman la mauta fih. Maka carilah kenikmatan yang tidak ada habisnya, tidak ada matinya. Kenikmatan yang kekal abadi, yaitu yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkataan yang sangat menarik untuk mengobati hati kita yang senantiasa selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu takut kehabisan dari dunia, selalu iri dengan orang yang lebih daripada kita, daripada dunia, di dalam perkara dunia. Maka beliau mengatakan, inna hadzal maut qad afsada ahlun na'im na'imahum fatlubu na'iman la mauta fih. Sesungguhnya kematian ini telah menghancurkan kelezatan orang-orang yang kaya, telah menghancurkan kenikmatan, kemewahan orang-orang yang diberikan kemewahan. Maka cari kemewahan, cari kenikmatan yang tidak ada habisnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin sedih, rumahnya selalu ngontrak. Akan tetapi carilah rumah yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang tidak akan pernah hancur, kekal abadi, tidak akan pernah diterpa oleh angin, tidak akan pernah diterpa oleh hujan, dan semisalnya. Carilah rumah tersebut. Sebagian orang sekarang mungkin menginginkan motor, menginginkan mobil, tetapi carilah kehidupan, kenikmatan, transportasi yang tidak ada rusaknya, tidak ada nilainya, tidak bisa dinilai, saking mahalnya. Dialah nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bapak beliau Abdullah ibnu Asy-Syikhir ini adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah sahabat tidak terlalu banyak disebutkan tentang biografi bapaknya Abdullah ibn Asy-Syikhir radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan kepada poin yang kedua, yaitu penjelasan terhadap hadis ini. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Salat di sini tidak disebutkan salat apa, akan tetapi beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemungkinan salat wajib, kemungkinan salat sunnah. Salat wajib mungkin beliau sebagai makmum. Salat sunnah mungkin beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah. Yang ingin saya tekankan di sini, kalau itu salat sunnah, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat sunnah bukan di rumah. Karena pernah dilihat oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan di dadanya terdengar suara seperti air. Maksud di dadanya adalah yaitu di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara seperti suara air mendidih. Azizun. Aziz. Suara air mendidih di sini maksudnya adalah yaitu suara karena menangis. Maka seperti digambarkan seperti suara air yang mendidih. Kenapa? Karena air ketika dididihkan maka dia akan menyemburkan dan menyebut memperdengarkan suara kepada kita. Di dalam periuk karena menangis. Menangis maksudnya adalah keluar air mata disertai dengan suara. Menangis maksudnya adalah keluar air mata disertai dengan suara. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang imam. 5 orang imam istilah dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. 5 orang imam adalah 4 sahabat Rasulullah, 4 imam yang mempunyai kitab Sunan dan ditambah dengan Imam Ahmad. Sunan Abi Daud, berarti Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya, Sunan At-Tirmidzi di dalam kitab As-Sunannya, kemudian Imam Ibnu Majah di dalam kitab As-Sunannya, kemudian Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Kemudian yang kelima, Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Cuma di sini penulis mengatakan hadis riwayat 5 orang imam kecuali Ibnu Majah. Kecuali Ibnu Majah. Berarti Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Ahmad. Imam Ibnu Majah tidak masuk ke dalamnya. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, dan hadisnya sahih tidak ada keraguan padanya. Baik, sekarang kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa menangis di dalam sholat tidak membatalkan sholat, terutama karena khusyuk dan karena hadir hati. Tidak membatalkan sholat dan tidak berpengaruh apa-apa pada sholatnya. Kenapa disebutkan oleh penulis hadis ini di dalam bab syurutus shalah? Kenapa disebutkan oleh penulis hadis ini dalam bab syarat-syarat sholat? Karena hadis ini berkaitan dengan mengeluarkan suara dari mulut tatkala sholat. Hadis ini berkaitan dengan mengeluarkan suara dari mulut tatkala sholat. Maka ditakutkan, sebagian orang mengira nantinya kalau tidak ada penjelasan, ditakutkan bahwa itu dianggap berbicara. Sedangkan kita sudah pelajari pada kesempatan yang lalu bahwa inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbir wa tahlil wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya ucapan manusia. Nah, ini dia kata-kata ucapan manusia. Ditakutkan orang yang menangis itu mengucapkan ucapan manusia. Maka faedah yang kedua adalah sisi penyebutan hadis ini di dalam syarat sholat karena ditakutkan menangis termasuk dari berbicara yang membatalkan sholat. Padahal tidak membatalkan sholat. Padahal tidak membatalkan sholat. Kemudian beliau mengatakan, kemudian faedah selanjutnya adalah Tetapi jika menangis bukan karena khusyuk hati, akan tetapi karena sedih mendengar kabar dari yang lain, maka yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad adalah batal sholatnya. Dan dia juga pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Jadi jumhur ulama mengatakan kalau menangis bukan karena khusyuk di dalam sholat, bukan karena hadir hati, akan tetapi mendengar kabar kematian, dia lagi sholat Allahu Akbar, maka ada orang di samping ngobrol atau berbicara, ibunya meninggal, lalu dia menangis karena kesedihan tadi, ini batal sholatnya. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak batal. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak batal. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa jika seseorang menangis karena terlalu sedih terhadap berita yang dia dengar. Maka pendapat jumhur tidak batal. Begitu juga terlalu bersin. Ada orang bersin kan pokoknya. Dia seperti itu, tidak bisa dia tahan. Memang kebiasaannya seperti itu. Maka ini tidak membatalkan menurut pendapat jumhur. Begitu juga orang yang tertimpa sesuatu lalu dia mengucapkan ah, maka pendapat jumhur pun tidak membatalkan. Kalau memang dia tidak bisa mengelak dari ucapan tersebut. Karena saking sakitnya. Ini semua pembicaraan adalah berkaitan dengan syarat sholat. Yaitu di dalam sholat tidak diperkenankan untuk berbicara. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah-faedah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil bahwa menangis di dalam sholat karena khusyuk, hadir hati, tidak membatalkan sholat. Karena khusyuk, hadir hati, tidak membatalkan sholat. Yang kedua, faedahnya yang sudah kita sebutkan yaitu bahwa apabila menangis bukan karena khusyuk, akan tetapi karena sedih mendengar berita musibah, kemudian dia bisa menahannya, tetapi dia tetap menangis, tidak terlalu sedih, dia tetap menangis, maka ini bisa batal sholatnya. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, jika terlalu sedih, tidak bisa dia tahan, atau terlalu bersin, tidak bisa dia tahan, atau terlalu meraung kesakitan, tidak bisa dia tahan di dalam sholatnya, maka menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa jumhur mengatakan tidak batal. Ini kalau terlalu tadi, misalkan diigut nyamuk, terlalu sakit, ya, atau digigit nyamuk mungkin tidak terlalu sakit ya, semut, ya, kalau kelabang digigit kelabang bukan terlalu sakit lagi, terlalu mati, ya, terlalu sakit, maka pada saat itu tidak mengapa dia, kalau dia terlalu sakit akhirnya keluar ucapan, ah, ya, aduh batal benarnya. Aduh batal. Ah, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pelajaran sedikit dari hadis yang 237. 238. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan. Fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahali. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mempunyai dua jadwal masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika aku mendatangi beliau ketika beliau sedang salat, beliau berdehem kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib, nama asli beliau Ali bin Abi Thalib. Sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Az-Zahabi rahimahullah, nama asli beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Mana bin Abdul Muttalib bin Hashim Amirul Mukminin. Beliau adalah khalifah yang keempat Al-Qurashi Al-Hashimi. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi mengatakan kana minas sabiqin al-awwalin. Beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Syahida Badran wa ma ba'daha. Beliau termasuk orang yang ikut perang Badar dan perang-perang selanjutnya. Wa kana yukna Abu Turab, dan kunyah beliau adalah Abu Turab. Kunyah beliau adalah Abu Turab. Kenapa disebutkan atau dikunyahi Abu Turab? Yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat hal yang menarik. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan oleh Sahal, "Anna rajulan min Ali Marwan ista'mala Aliyun 'alal Madinah." Ista'mala 'alal Madinah, bahwa seseorang dari keluarga Marwan ustu'mila 'alal Madinah, menjadi gubernur di kota Madinah. Fada'ani wa amarani an ashtuma 'aliyan fa abaitu. Lalu gubernur tersebut memanggilku, kemudian memerintahkan kepadaku untuk mencaci maki 'Ali radhiyallahu anhu. Ini jauh ceritanya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Fa abaitu. Lalu aku pun enggan. Faqala ama idza abaita fal'an aba turab. Adapun jika engkau tidak mau mencaci maki Ali bin Abi Thalib dengan namanya, maka sebutkan dia dengan kunyahnya, Abu Turab. Maka Sahal berkata, maka nali Aliin ismun ahabba ilaihi minhu. Kata Sahal ibn Sa'd, tidak ada kunyah yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib yang lebih dicintai dibandingkan Abu Turab. Jadi aku diperintahkan untuk mencela Ali, aku tidak mau karena nama sahabat. Aku diperintahkan dengan mencela dengan menyebut nama Abu Turab, aku pun tidak mau. Kenapa? Karena Abu Turab adalah kunyah yang paling disukai oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena dapatnya nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kana la yafrahu idza da'a bihi idza du'iya bihi. Fa qala lahu akhbirna an qissatihi lima summiya Abu Turab. Lalu ditanyalah Sahal bin Sa'd, kenapa dinamakan Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turab? Lalu beliau bercerita, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya Fatimah, anak perempuannya, yang mana suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Falam yajid Aliyan fil bait. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mendapati Ali di dalam rumah radhiyallahu anhu. Faqala aina ibnu ammik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya yaitu Fatimah, mana anak pamanmu? Anak pamanmu yaitu suaminya. Sengaja Rasulullah SAW memakai itu karena mungkin lagi marahan. Maka disebut, mana anak pamanmu? Faqalat, maka Fatimah berkata, qad kana baini wa bainahu syai fa ghadani. Ada terjadi sesuatu antara aku dengan dia, lalu dia marah sama aku. Suami istri wajar ada saling marah memarahi atau saling bertengkar, saling cekcok. Fakharaj walam yaqul indi. Lalu Nabi Muhammad SAW keluar dan tidak mengucapkan apa-apa. Faqala li insan idhab anzur aina huwa. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada seseorang, cari Ali bin Abi Thalib, di mana dia? Lalu datang orang tersebut dan berkata, ya Rasulullah, huwa raqidun fil masjid. Wahai Rasulullah SAW, dia sedang tidur di masjid. Faja'ahu Rasulullah SAW wa huwa muttaj'un qad saqata rida'uhu an syaqqihi. Lalu Nabi Muhammad SAW mendatangi di masjid dan beliau dalam keadaan sedang tertidur dan surban beliau jatuh dari punggungnya, pundaknya. Fasabahu turab. Maka akhirnya terkena pipi beliau, badan beliau, tanah yang ada di masjid. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu anhu turab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap, menghilangkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tanah tersebut, debu tersebut. Wa yaqul, "Qum Aba Turab, qum Aba Turab." Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abu Turab, bangun. Wahai Abu Turab, bangun." Turab artinya adalah pasir atau tanah. Nah, ini adalah kunyah yang didapati oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna Aliyan kana sahibu liwa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Badar wa fi kulli masyhad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah beliau membawa bendera perang Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Badar dan setiap peperangan. Dan setiap peperangan. Ini keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib juga mempunyai keistimewaan, yaitu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ia mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La u'tiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh." Sungguh aku akan memberikan bendera perang ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Wa yaftahullahu ala yadayhi. dan Allah akan membukakan penaklukan di atas tangannya. Fama ahbabtul imarah qabla yauma idzin. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku pada saat itu tidak menginginkan kepemimpinan kecuali setelah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Fada'a Aliyan fadafa'aha ilaihi. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ali bin Abi Thalib di dalam peperangan yang terjadi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang Siffin, perang Jamal, ini semua adalah wallahu alam Ali bin Abi Thalib lebih benar ijtihadnya dibandingkan sahabat yang lain. Wallahu alam. Dan kita mencintai Ali bin Abi Thalib dari beberapa sisi. Yang pertama, beliau adalah muslim. Yang kedua, beliau adalah sahabat. Yang ketiga, beliau adalah kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, beliau adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, karena beliau memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meletakkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada tempatnya. Tidak terlalu berlebihan seperti orang-orang Syiah Rafidhah, tidak terlalu meremehkan seperti orang-orang Nawasib, Nasibah yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai mana? Poin pertama sudah. Tentang Ali bin Abi Thalib. Keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Dan pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau senantiasa memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau masuk Islam ketika berada di kota Mekah, yaitu dengan tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan, dan agama memerlukan perjuangan. Kita lanjutkan poin kedua. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib meninggal pada tahun 23 Hijriah. 13 Rajab 23 Hijriah. Wah, keliru saya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 20, pada tanggal 21 Ramadhan tahun 40 Hijriah. 21 Ramadhan tahun 40 Hijriah. Yang antum tulis tadi 13 Rajab 23 sebelum hijrah, itu adalah beliau lahir 13 Rajab 23 sebelum hijrah. 23 sebelum hijrah. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mempunyai dua jadwal masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk yang maksud yang disebutkan dalam hadis ini adalah bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mempunyai dua waktu yang bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika aku mendatangi beliau ketika beliau sedang sholat, beliau berdehem kepadaku. Jika aku berdehem, artinya adalah bahwa mengeluarkan suara. Di sini disebutkan turaddidu saut fil jawb. Ya, mengeluarkan suara di dalam tenggorokan. Ya. mengeluarkan suara di dalam tenggorokan. Gitu. Ya. Bukan dibuka mulutnya. Tetapi mengeluarkan suara di dalam tenggorokan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Munzir. Ini yang disebut dengan berdem. Dan pelajaran yang kita bisa yang kemudian poin ketiga dari hadis ini adalah hadis riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadisnya lemah disebabkan beberapa sebab. Yang pertama, ada beberapa perawi yang lemah. Yang kedua, yaitu terjadi perselisihan dalam sanadnya. Yang ketiga, terjadi kerancuan di dalam matannya. Jadi tiga kekurangan dan cacat pada hadis ini. Makanya hadisnya lemah. Dan hadis lemah tidak dapat kita jadikan sebagai sandaran hukum. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimun alaihi wa huwa yusalli. Qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahhaha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, aku bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu melihat cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka sementara beliau sedang sholat? Bilal menjawab begini. Lalu ia yaitu Bilal membentangkan telapak tangannya dikeluarkan oleh Abu Daud serta At-Tirmidzi dan mensahihkannya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar terkenal dengan panggilan Ibnu Umar karena bapaknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau namanya aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. 73 Hijriah di kota Mekah. Dan kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan al-imam, pemimpin, al-qudwah, panutan, syaikhul Islam, syekhnya Islam, yaitu ulama Islam terkenal, Abu Abdurrahman. Nah, ini kunyahnya. Kunyah Ibnu Umar Abu Abdurrahman. Ya, kunyahnya. Sedangkan Ibnu Umar itu panggilan. Anaknya Umar. Bukan kunyah. Kunyah itu berkaitan dengan Abu. Abu Abdurrahman. Al-Adawi Al-Makki Al-Madani. Ya, beliau berasal dari negeri Adawi. Enggak tahu situ apa nama maksudnya Adawi. Akan tetapi beliau juga disebut orang Makkah dan disebut juga orang Madinah karena semua tempat tersebut beliau pernah menempatinya. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, aslama wa huwa saghir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma masuk Islam dalam keadaan beliau masih kecil. Tsumma hajara ma'abihi lam yahtalim. Lalu beliau berhijrah bersama bapaknya dalam keadaan belum baligh. Kalau belum baligh itu umur berapa? 10. Wastasghira yauma Uhud. Dan beliau dianggap kecil pada hari Uhud. Hari Uhud atau peperangan Uhud itu tahun keberapa Hijriah? Tahun ketiga Hijriah. Baik, kita hitung ya. Sekarang beliau tadi dikatakan bahwa beliau masuk Islam ketika kecil. Kemudian beliau berhijrah bersama bapaknya dalam keadaan belum baligh. Kemudian beliau dianggap orang yang masih kecil pada peperangan Uhud. Peperangan Uhud tahun ketiga Hijriah. Berarti umur beliau waktu itu 14 tahun. 14 tahun. Kita ingin tahu beliau itu berhijrah umur berapa? 14 tahun. Beliau masih dianggap anak kecil. Uhud, kemudian tahun ketiga itu Uhud. Tahun kedua tahun pertama. Ya, tahun pertama berhijrah. Berarti umur beliau berapa? 11 tahun. 11 tahun beliau berhijrah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti masuk Islamnya sebelum itu. Sebelum berhijrah. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak muda diajak untuk menuntut ilmu agama. Karena al-ilmu fi shighar kan naqshi 'ala al-hajar wal 'ilmu fil kibar kan naqshi 'ala al-ma'. Belajar tatkala masa kecil seperti memahat di batu, kuat dia. Ya, kuat hafalannya, kuat. Saya dulu pernah waktu di pondok tahfidz di kota Kudus, ada anak Pak Yai umur kelas 3 SD sudah hafal Quran. Dan itu di Jawa banyak yang seperti itu. Cuma yang terkenal kan masuk TV, masuk sosial media hanya orang-orang tertentu. Yang selainmu banyak. Yakini itu baik-baik. Selainmu bahkan mungkin lebih baik banyak. Cuma kamu yang terkenal. Terkenalmu kadang bisa menjadi petaka, bisa menjadi karunia. Maka hati-hati. Ya. Salah satu hal yang menjadi sorotan bagi orang-orang yang terkenal adalah dia terlalu mengawang-awang, terlalu ujub, terlalu merasa sudah hebat. Lagi kalau di kajian, Pak, ada orang bertanya, "Ustaz, kalau nanti Ustaz masuk surga duluan, kiau ulun." Ini pertanyaan menyedihkan kadang-kadang. Karena kita tahu hakikat diri sendiri. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu hakikatnya diri sendiri. Orang hanya melihat dari luar. Si fulan, wah. Sampai kadang-kadang ada orang bersalaman, kemudian, "Ya Allah, alhamdulillah bisa salaman lawan pian. Biasanya cuma melihat di TV." Kemudian menangis. "Pak, kenapa menangis?" "Karena suka melihat." Yang seperti ini membuat kita malah sedih. Kita tahu diri kita. Kita tahu bagaimana kekurangan kita. Maka orang-orang yang dipuji, diberikan ketenaran, diberikan popularitas, yakini baik-baik. Popularitasmu tidak akan bermanfaat nanti di hadapan Allah jika kamu tidak bertakwa. Maka kita sering berdoa, "Allahumma ghafirli ma la ya'lamun wa ja'alni khairan mimma yadhunnun." Ya Allah, ampuni aku dari dosa-dosa yang mereka tidak tahu, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Ya, lebih baik dari apa yang mereka kira. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berarti masuk Islam tatkala masih kecil. Mungkin sebelum 11, sebelum 10 tahun. Dan beliau pertama kali ikut perang Khandaq. Dan beliau termasuk orang yang ikut membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah di kota Mekah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya itu penjelasan hadis ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku bertanya kepada Bilal." Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah. Dan Bilal, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nama asli beliau adalah Bilal bin Rabah Al-Habasyi, Bilal bin Rabah Al-Habasyi dari negeri Ethiopia, berkulit hitam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi mengatakan Bilal bin Rabah maula Abi Bakrin As-Siddiq. Kata-kata maula adalah gelar yang diberikan kepada seorang yang dimerdekakan oleh seseorang. Misalkan di sini Bilal bin Rabah maula Abi Bakar As-Siddiq, berarti yang memerdekakan Bilal siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wa huwa muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Az-Zahabi, dan beliau adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas sabiqin al-awwalin alladzina udzibu fillah, termasuk generasi pertama yang disiksa oleh Allah, yang disiksa karena Allah. Syahida Badran, dan beliau mengikuti perang Badar. Wa syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ta'yini bil jannah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Bilal adalah termasuk penghuni surga. Wa hadithu fil kutub, dan hadis beliau disebutkan di dalam kitab-kitab yang sahih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat, perhatikan hadis yang disebutkan di dalamnya tentang Bilal. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 6 orang. Faqala al-musyrikun, lalu orang-orang musyrik berkata, utrud haula'i anka fala yastara'una 'alaina. Kata orang-orang musyrik, 6 orang itu kamu usir dari kita. Tidak ada di sampingmu dan kamu jangan membawa 6 orang tersebut. Karena 6 orang tersebut 6 orang rendahan yang nanti lancang kepada kita. Kata Bilal, wa kuntu ana wa ibnu Sa'ad wa Bilal wa rajulani min Hudzail wa akharan. Afwan. Dan yang 6 orang tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, dan satu lelaki dari Hudzail dan dua yang lainnya. Satu lelaki dari Hudzail dan dua yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-An'am ayat 52 sampai 53. Berdasarkan diusirnya orang tadi, yang 6 orang tadi, yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Fa anzalallahu wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Artinya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Allah berfirman, dan janganlah kalian mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb kalian. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ada buku Az-Zahabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya lemah tetapi menarik. Rasulullah SAW bersabda, istaqatil jannatu ila salasa. Surga sangat rindu kepada 3 orang. Aliun wa Ammar wa Bilal. Ali dan Ammar dan Bilal. Akan tetapi derajatnya belum sahih. Baik. Bilal radhiyallahu anhu, bagaimana kamu melihat cara Nabi Muhammad SAW menjawab salam mereka sementara beliau sedang sholat? Maka Bilal menjawab begini. Lalu ia, yaitu Bilal, membentangkan telapak tangannya. Membentangkan telapak tangannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mafhum. Kalau Nabi Muhammad SAW sholat, kemudian ada orang yang lewat memberikan salam, maka Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan tangannya. Baik. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bolehnya salam terhadap orang yang sedang sholat. Ya, salam terhadap orang yang sedang sholat. Salam aja, gak usah ngomong yang lain. Misalkan Rahman lagi sholat di sini, ada orang nak tukar-bertukar di situ. Ya, Man, harga selawar berapa? Ya, Rahman, 5.000 jadi itu. Dijual 5.000. Ya, ini cuma mengucapkan salam kepada orang yang sholat. Boleh, tidak mengapa. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari sahabat yang mengucapkan salam kepada beliau. Dan ini pendapat Ibnu Umar. Dan ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Mazhab Hambali dan Syafi'i. Sedangkan mazhab Imam Malik mengatakan makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Artinya makruhnya kepada, bukan kepada orang yang sholatnya, tetapi kepada siapa? Yang mengucapkan salam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, pendapat yang paling benar adalah tidak mengapa kalau seandainya seseorang ingin mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan yang menjawab salam dari orang yang sholat memberikan isyarat dengan tangannya. Memberikan isyarat dengan tangannya jika ingin menjawab salam di dalam sholat. Kemudian pelajaran yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwa memberikan salam tidak membatalkan sholat. Meskipun syaratnya, meskipun tidak ada hajat atau keperluannya sedikit. Misalkan, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Gak perlu sebenarnya kita untuk menjawab, mengangkat tangan atau apa. Tidak ada keperluan yang mendesak, tetapi kita tetap mengangkat tangan. Boleh, tidak makruh. Ya, boleh dan tidak dimakruhkan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bagaimana memberikan isyarat. Waktu tidak cukup, mohon maaf karena saya harus persiapan untuk besok. Jadi kita cukupkan untuk kajian kali ini. Dan ini adalah hadis yang terakhir yang kita baca sebelum kita libur insyaallah. Dan kita akan lanjutkan lagi pada tanggal 6 Masehinya, yaitu kira-kira tanggal 6 Februari. Ya, 6 Februari dan itu bertepatan dengan tanggal 9 Jumadal Ula. 9 Jumadal Ula 1438 Hijriah. Dan saya juga umumkan bahwa kajian saya dan Ustaz Khairullah Hafizahullahu Ta'ala sampai tanggal yang sudah saya sebutkan tadi libur dulu. Ya, diliburkan. Mungkin pekanan ketika saya sampai tanggal 4 Februari itu, kalau seandainya siang, maka pekanan akan tetap jalan. Ya, sampai di sini kita langsung kajian. Sampai di sini langsung kajian. Insyaallah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Dan saya ucapkan untuk berpamitan, astaudiakallah alladzi la tadi'u wada'ahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dunia dan di akhirat. Dan pada ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kebiasaan para salafus saleh, jika ada orang yang ingin pergi ke tanah suci, maka diperkenankan untuk menitipkan doa kepada orang-orang yang ingin pergi ke tanah suci. Maka ada beberapa ikhwah saya, Ustaz Khairullah, Pak Musta'in, dan yang lainnya yang ingin ke tanah suci, silahkan jika ingin menitipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan nanti di tempat-tempat yang suci seperti di depan, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau yang semisalnya. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.